ketika setan berteman, hilang semua rasa cinta yang ku rasakan, pedih dan dendam di hati. Sesal yang selalu terbayang bila aku teringat luka lama yang pernah terjadi, cinta yang dulu pernah singgah kini tak mungkin kembali. Temaniku selalu di sini. Jika kejujuran sulit ditemukan, yang tercipta hanya dosa. Ketika setan berteman, hilang semua rasa cinta yang ku rasakan, pedih dan dendam di hati. Ketika setan berteman, yang ada hanya rasa benci yang ku inginkan, sinar yang terang dan suci. Ketika setan berteman, hilang semua rasa cinta yang ku rasakan, pedih dan